الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، معاشر الإخوة جماعة صلاة الصبح رحمني الله وإياكم، melanjutkan telaah atau qiraah kitab Khulasatu Nur al-Yaqin fi Sirati Sayyidil Mursalin. Telah kita baca bab yang ke-23 tentang matalibu Quraisyin للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. tuntutan atau tawaran-tawaran negosiasi orang-orang Quraisy yang mana mereka menawarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sebuah konsep kekufuran, konsep yang tidak jauh dari apa yang dikatakan bentuk sinkretisme atau juga berwarna pluralisme. Datang kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menawarkan sebuah nota kesepakatan agar Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memenuhi harapan mereka untuk menggabungkan nilai-nilai agama. Dalam sekali waktu mereka mengharapkan kehadiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk beribadah bersama mereka. Dan sekali waktu mereka pun akan beribadah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tidak jauh pula apa yang ditawarkan ini di masa kita, sebuah ide wahdatul adyan, persatuan agama-agama. Dan ini tentunya ditolak mentah-mentah oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan saat mereka gagal, mereka tidak berhenti tentunya memberikan tawaran-tawaran duniawiyah untuk memikat hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kemarin kita sampaikan, atau bahkan ini dilakukan sebelum tawaran yang kita baca. Coba kembali antum renungi. Musyrikin Quraisy siap untuk memberikan urusan dunia mereka, menyerahkan urusan dunia mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sekiranya Nabi ingin menjadi penguasa raja di negeri Arab, balatna, kami akan mengangkat kamu untuk menjadi penguasa, menjadi raja. Ingin harta, niscaya mereka akan kumpulkan harta-harta mereka. Coba perhatikan kesiapan pengorbanan yang ingin mereka lakukan, kesiapan pengorbanan yang akan mereka lakukan. Tetapi ini tidak pula bisa menggoyah prinsip yang telah dipegang oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, prinsip dakwah tauhid yang sebagaimana telah kita sampaikan, sekiranya Nabi sallallahu alaihi wasallam berpolitik dengan pola politik sekuler sebagaimana orang mungkin di masa kita, apa salahnya beliau menunda keinginannya untuk menyampaikan dakwah hingga beliau menjadi seorang raja, menjadi pemimpin, menguasai masyarakat, memiliki harta yang melimpah, kekuasaan sebagaimana mereka tawarkan. Tapi tentunya kembali lagi, ini bukan konsep dakwah tauhid. Jalan dakwah para anbiya itu satu, perihal tauhid tidak akan mungkin untuk ditunda. Sebagaimana Nabi Allah Musa alaihissalatu wassalam mungkin dalam alam pikiran politik bebas atau sekuler juga akan kita katakan, kenapa Nabi Musa tidak menunda hingga matinya Fir'aun? Dia memiliki kekuatan sosok yang dihormati, tapi bukan demikian. Apalagi diiringi dengan tuntutan meninggalkan sebagian daripada prinsip agama. Maka tawaran mereka ini Allah jawab dengan fa'anzalallahu alaihi surat al-kafirun. Allah menjawab dengan diturunkannya surah al-kafirun, surah yang sangat mengagumkan. Yang kata al-imam Al-Hafidh Ibn Jarir At-Tabari rahimahullah ta'ala, pengulangan ayat di dalam surah Al-Kafirun memiliki makna at-ta'kid, penegasan terhadap konsep tauhid yang sangat mendasar, yang tidak boleh seseorang di hatinya ada ruang untuk semua bentuk syirik. Dan ayat ini kata para ulama, itu qul ya ayyuhal kafirun, merupakan tuntutan untuk seseorang al-bara'ah minasyirki zahiran wa batinah, tuntutan untuk berlepas diri dari barak syirikan, pelaku syirikan secara zahir dan batin. Oleh sebab itu at-tauhid tidak boleh bercampurkan dengan sekecil apapun, baik daripada simbol, warna, atau karakter daripada syirik. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam pada kisah Dzatu Anwat, orang-orang yang baru masuk Islam memberikan atau menyampaikan harapan mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kiranya menjaga adat yang biasa mereka lakukan, yang berat tentu untuk saat ini doanya dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan permohonannya kepada Allah. Ritualnya sekedar sebuah ritual. Ritualnya hanya sekedar sebuah ritual. Ij'al lana dhat anwad kama lahum dhat anwad. Mendengarkan permohonan seperti ini, teriak Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, menyatakan Allahu Akbar, innaha sulum, diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diiringi dengan membaca takbir Allahu Akbar. Sungguh itu merupakan kebiasaan-kebiasaan yang buruk, dan permohonan mereka oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam disamakan dengan permohonan Bani Israel kepada Musa ketika orang-orang atau Bani Israel, sebagaimana dalam Al-Quran, ij'al lana ilahan kama lahum aliha. Wahai Musa, ij'al lana ilahan, buatkan untuk kami sesembahan. Tidak hanya beribadah kepada Allah, tapi juga ada praktik yang lainnya, permintaan orang-orang Bani Israel. Disamakan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang artinya jemaah salat subuh rahimanallahu wa iyyakum, seorang muslim tidak boleh ada ruang sekecil apapun dalam hatinya dari semua bentuk syirik. Surat ini Al-Kafirun merupakan bentuk bara'ah, totalitas, upaya berlepas diri dari semua bentuk kesyirikan dan keterkaitannya secara zahir dan batin. Makanya jemaah salat subuh rahimahullah wa iyyakum, konsep toleransi yang ada kalanya ditawarkan, sadar ataupun tidak sadar, seakan-akan menuduh bahwa agama kita tidak memiliki konsep toleransi. Kita katakan benar. Kalau konsep toleransi yang kalian inginkan sebagaimana pemahaman kalian, pemahaman liberalisme, pemahaman sinkretisme, dengan meyakini bahwa semua agama benar dan semuanya akan masuk ke dalam surga, yang kemudian merupakan kesalahan yang besar, tidak dikatakan bertoleransi di saat hari raya non-muslim, kalian tidak mengucapkan selamat hari raya untuk mereka. Dikatakan ini sangat tidak toleransi. Subhanallah. Kalau dengan prinsip toleransi yang kalian ucapkan benar, kami tidak punya toleransi yang seperti ini. Tapi toleransi dengan konsep dalam agama kita sempurna dan indah. Contohnya coba, apa kurangnya? Satu ayat umpamanya. La yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum wa lam yukhrijukum min diyarikum atabarruhum wa tuqsitu ilaihim wallahu yuhibbul muqsitin. Allah tidak melarang kalian untuk kalian ini berbuat adil, berbuat baik dan berbuat adil kepada orang-orang kafir selama mereka tidak berupaya untuk mengusir kalian dan memerangi kalian. Tidak mengusir, tidak mengganggu, tidak memerangi. Dikala kita mendapatkan seperti ini, maka diperintahkan untuk kita berbuat baik kepada mereka, bahkan berbuat adil kepada mereka. Tidak boleh kita usik. Bahkan berani membunuh seorang zimmi non-muslim yang hidup dalam satu wilayah, dalam satu kesepakatan sebagai anak negeri, berani dia membunuh satu orang muslim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia tidak akan mendapatkan baunya syurga, dia tidak akan mendapatkan rihal jannah, baunya syurga. Bayangkan, dan banyak perkara yang demikian indah yang dicontohkan oleh para sahabat dalam berbuat baik kepada mereka, sebagaimana Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu ketika dia menyembelih seekor kambing, kata dia, la tansa min jarin al-yahud, jangan lupa engkau berikan sebagian sembelihan ini kepada tetangga kita yang Yahud. Demikian pula ketika Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu, dan hadis Bukhari, mendapatkan hadiah kain yang mewah dari sutra, dia hadiahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, diberikan kepada Nabi. Tentunya dia menolaknya, karena kita tahu bagaimana haramnya seorang lelaki memakai kain sutra. lelaki itu haram memakai apa? Di antaranya emas. Kemudian pakai apa? Kalau pakaian al-harir, sutra. Kemudian yang ketiga apa? Pakaian tasyabbuh. Dalam hadis yang disebutkan oleh Imam Ahmad, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, atau Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu beliau berkata, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rajula yalbasu lubsat ar-rijal. Rasul melaknat lelaki yang memakai aksesoris atau pakaian wanita, memakai pakaian atau aksesoris apa? Wanita. Lelaki pakai apa? Anting. Lelaki pakai apa? Kalung. Lelaki pakai apa? Gelang. Itu kata para ulama, lubsatun nisa, pakaian wanita, yang dikatakan perhiasan. Tapi ketika suatu dikatakan kebutuhan dan itu bukan perhiasan, tidak mengapa. ID card yang digantungkan itu bukan kalung, karena bukan perhiasan. Nah, gelang ID card sebagaimana jemaah haji umumnya, itu bukan perhiasan, tidak dimasukkan oleh para ulama. Yang dimasukkan adalah ketika itu perhiasan. Ketika itu apa? Perhiasan. Coba perhatikan. Yang mana agama kita benar-benar tidak memberikan ruang, tidak memberikan ruang kepada perkara yang di situ ada warna daripada kesyirikan, ada warna daripada kesyirikan, sehingga perkara yang di situ ada kesyirikan, benar-benar agama kita tidak memberikan toleransi sedikit pun. Akan tetapi ketika toleransi dalam bentuk berbuat baik kepada mereka, ketika mereka juga berbuat baik, maka kita diwajibkan berbuat adil kepada mereka, tidak boleh mengganggu mereka. Bahkan sebagaimana tadi kita sebutkan riwayat, contoh para ulama, para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, Umar ibn Khattab ketika mendapatkan kain sutra yang diberikan mewah, apa yang beliau lakukan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menolaknya? Beliau kirimkan sebagai hadiah untuk saudaranya yang ada di Mekah yang masih kafir. Bayangkan. Untuk saudara Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu yang masih di Mekah dan kafir, dikirim hadiah untuk mereka. Apalagi dalam perkara yang seperti ini ada makna ta'liful qulub. Ada makna ta'liful qulub. Kita harapkan seperti mereka itu mu'allaf, lembut hatinya. Kadang-kadang orang memahami salah ya, mu'allaf itu muslim. Ta'liful qulub itu melembutkan hati. Kita harapkan hati, minimal hati mereka lembut, tidak mengganggu atau mendapatkan petunjuk, sehingga ketika lembut hati mereka, mereka masuk Islam dan mereka menjadi muslim. Menjadi apa? Muslim. Baik. Dan banyak tentunya yang kalau kita kaji tentunya permasalahan toleransi ini, betapa ngawurnya, betapa bodohnya, kalau boleh kita katakan, untuk lebih tegas lagi, prinsip toleransi yang jauh daripada nilai-nilai Islam. Karena Islam itu memiliki izzah. Islam itu izzah. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Dan dalam surah Al-Kafirun yang Allah turunkan, di antara faedah yang disebutkan oleh para ulama, seorang muslim wajib menampakkan keislamannya. Seorang muslim wajib menampakkan keislamannya. Yang sehingga nanti para ulama membuat sebuah atau menyampaikan sebuah prinsip yang penting dalam permasalahan ini, yang dikatakan al-muragamah. Prinsip al-muragamah, upaya menampilkan jati diri seorang muslim yang membedakan antara kita dengan mereka. Kenapa? Karena Islam itu tinggi, Islam itu mulia. Innamal izzatu lillahi walirasulihi walilmu'minin. Kalau ini tidak dimiliki, ma'asyar al-ikhwah, yang muncul dari kita itu minder dengan agama, malu menampakkan syiar agama, malu untuk kita sebagaimana Allah perintahkan fasyhadu, persaksikanlah, pertontonkanlah bahwa kalian adalah seorang muslim, bahwa saya adalah seorang muslim. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sosok qudwah yang sempurna ini selalu berjuang untuk menyempurnakan dan memaksimalkan semua bentuk yang akan membedakan antara dia dengan muslim, sekecil apapun, bahkan dalam perkara yang mubah. Karena di situ ada keutamaan, ada pahala, ada izzah. Sampai dalam perkara yang orang Yahudi dan Nasara itu sangat jengkel kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai dalam perkara mubah, Nabi tidak mau mengikutinya. Ketika orang-orang Nasara terbiasa nyisir dari samping, Nabi berubah, sisir dari tengah. Sampai dalam perkara seperti itu. Kenapa? Untuk menampakkan saya muslim. Syiar itu totalitas. Syiar itu zahirah wa batinah. Syiar itu kafah. Salat, maaf, bagian yang sangat dan teramat sangat besar, bagian daripada syiar. Tapi pada diri, apa bentuk syiar yang menunjukkan bahwa kalian adalah muslim, yang kita tidak bingung ketika akan mengucapkan salam kepada mereka, atau para ulama, yang kita tidak salah ketika kita mengucapkan salam. Baik, kembali, kita baca poin yang ketiga. Falamma aisu talabu minhu ayusqita minal qur'ani ma yahiduhum min dhammi alihatihim wa ibadatihim aw yubaddilahu biqur'anin akhar. Falamma, maka tatkala aisu, mereka merasa gagal, putus asa, gagal, talabu minhu, kembali mereka menawarkan permohonan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyusqita minal qur'ani, untuk menghilangkan minal qur'ani, dari bagian al-qur'an, ma yaghidhum, menghilangkan sesuatu apa yang dikatakan anti toleransi. Ma yaghidhum min dhammi alihatihim wa ibadatihim, dibuang ayat-ayat yang bisa menjadikan non-muslim itu marah, apalagi menyinggung prinsip ibadah dan sesembahan-sesembahan yang selain Allah. Nah, ini diminta untuk dihilangkan karena mereka ini memang tidak bisa memungkiri keajaiban Al-Quran. Sejahat-jahatnya Walid ibn Mughirah dan sebenci-bencinya Abu Sufyan radhiyallahu ta'ala anhu sebelum beliau masuk Islam, dan semarah-marahnya Al-Akhnas tidak bisa untuk tidak mendengarkan Al-Quran di sekali waktu. Hati mereka enggak bisa bertahan, sehingga mereka kalau sudah datang malam, setiap mereka berjalan tanpa sepengetahuan di antara mereka, kalau dalam bahasa kita mengendap-endap mendekati rumah Nabi dan mendengarkan Al-Quran sampai fajar. Nikmat mendengarkan Al-Quran. Ini musuh-musuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau orang tahu Al-Quran, tahu bahasanya, tahu maknanya, akan sangat yakin bahwa ini benar-benar kalam Allah. Ini mereka. Sehingga mereka tuduhan orang-orang musyrikin Quraisy itu hanya mengarah kepada pribadi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kadzabun ashad, majnun wazdujir. Tuduhan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk supaya menjauhkan umat darinya. Al-Qur'an, maka yang ada kalanya mereka tidak bisa mengeluarkan dari kata-kata mereka kecuali sanjungan Al-Quran. Yakin mereka, hal yang sangat menakjubkan. Makanya kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, di setiap kita mengkaji satu ayat, faedahnya subhanallah. Kita baca tafsir, tafsir ini, tafsir itu dari peninggalan para salaf, selalu seakan-akan mendapatkan hal yang baru, hal yang baru, hal yang baru. Belum lagi kalau para ulama berijtihad menukilkan ayat sebagai hujjah, di alam pikiran kita ada kali tidak terjangkau ternyata ayat ini hujjah dalam perkara yang seperti ini. Mendalamnya mereka, faqihnya mereka. Maka Raja Najasyi yang notabene-nya pembesar, raja yang berkuasa di Habasyah, Nasara, tapi ketika mendengarkan Al-Quran dibacakan, tidak kuat kecuali berlinang air mata. Subhanallah. Non-Muslim berlinang air mata mendengarkan Al-Quran. Kadang-kadang kita mikir entah kapan kita berlinang air mata membaca atau mendengarkan Al-Quran. Karena mungkin apa yang paling mendasar kurang ada pada kita, yaitu bahasa Arab. Maka subhanallah, kembali lagi, Ketika mereka menyampaikan harapan, dan tentunya harapan mereka besar untuk Nabi menghilangkan ayat-ayat yang di situ ada celaan, menghapus ayat-ayat yang ada apa? Celaan kepada praktik peribadatan mereka. Atau kalau bisa, yubaddilahu biquran akhar, ganti jangan dengan Quran ini, datangkan Quran yang lainnya. Yakin Quran datang dari Allah, sehingga minta Quran yang lainnya, jangan ini. Subhanallah, ini mereka. Ar-rabi fa anzalallahu jawaban lahum, maka Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan jawaban lahum, sebagai jawaban untuk mereka, yaitu firman Allah, qul ma yakunu li an ubaddilahu min tilqa'i nafsi in attabi'u illa ma yuha ilai. Subhanallah, qul, katakan, ma yakunu li, bukan posisi aku, dan tidak selayaknya bagiku, karena memang bukan posisi Nabi, dan tidak selayaknya tentunya, ay an ubaddilahu min tilqa'i nafsi, untuk aku menggantikan Al-Quran, baik menggantikan ayat atau menggantikan Al-Quran, min tilqa'i nafsi, dengan cara murni yang datang daripada diriku. Kenapa? In attabi'u illa ma yuha ilai, karena aku itu attabi'u, hanya mengikuti. Subhanallah, sesuatu yang diwahyukan kepada aku, ajaran yang dibawa oleh Nabi, tidak ada sedikit pun yang datang dari Nabi, dalam arti kalau dalam bahasa kita, hasil karya Nabi. وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحِيُّهَا, kata Allah, tidaklah dia berucap dengan hawa nafsunya, tetapi apa yang beliau ucapkan adalah wahyu yang diwahyukan. Ittiba, coba Nabi saja, subhanallah, dalam bahasa yang Allah sebutkan dalam ayat ini, mengingatkan kepada kita, yang wajib bagiku adalah ittiba. Ancaman Allah untuk Nabi ketika berani membuat suatu yang baru, membuat bid'ah dalam agama, satu masalah adalah eksekusi mati langsung dari Allah subhanahu wa ta'ala. Satu ayat, satu perkara dia nisbatkan kepada Allah, walau taqawwala alaina ba'dhal aqawil la akhadna minhu bil yamin thumma laqata'na minhu al-watin, kata Allah. Satu perkara dia menyatakan ini baik datang dari Allah, langsung Allah sendiri yang akan mengeksekusi mati. Allah potong urat jantungnya. Laqata'na minhu al-watin. Maka di ayat ini dikatakan apa? In attabi'u illa ma yuha ilayya. Coba betapa bahayanya ketika seorang itu berani menisbatkan perkara-perkara yang baru dalam agama, baik dengan cara mengurangi atau menambahkan, makanya terhadap orang-orang Bani Israel. Allah katakan, afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd. Apakah kalian ini akan beriman dengan sebagian dan mengingkari sebagian yang lainnya? Ma'asyar al-ikhwah, ini dua poin, dan insyaAllah pada pertemuan yang akan datang kita masuk bab yang ke-24, Hijratul Habasyati al-Ula, hijrahnya para sahabat ke negeri Habasyah periode pertama. InsyaAllah ta'ala pada hari Kamis depan, insyaAllah, semoga apa yang kita baca menjadi pelajaran bagi kita, menjadi sesuatu yang manfaat bagi saya pribadi tentunya, dan untuk para jamaah semuanya. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa hamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.